kuasa dunia kecewa dan daya adalah kita. Mudahnya datang mengikut nafsu, tersingkir dan gila. Hilang selena, lempuh segala. Jangan mudahnya kata mengikat.